Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang tentu semua yang kita dapatkan tidak ada daya dan upaya serta kekuatan dari kita, melainkan semuanya fadilah dan pemberian Allah yang wajib untuk kita syukuri. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kita yang terdahulu telah kita baca hadis yang pertama dari kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', dan telah kita baca keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, kata beliau, yaitu hadis yang sedang kita bahas adalah hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma seputar pengiriman sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di waktu itu kepada Mu'adz tentang apa yang harus beliau lakukan terlebih dahulu di saat mendatangi ahlul Yaman yang merupakan ahlul kitab. Metode apa yang harus beliau jalani dan beliau tempuh terlebih dahulu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar menjadikan awal mula yang beliau dakwahkan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Selanjutnya berpesan seputar salat, demikian pula zakat, dan berhati-hati dari harta-harta pilihan mereka. Syekh Rabi' melanjutkan keterangan beliau hafizahullahu taala, والمقصود بشهادة أن محمد رسول الله. Adapun yang dimaksud dengan syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah ma'rifatu ma'naha, mengenal makna dari syahadah tersebut. Wal amal bimuqtadaha, dan mengamalkan tuntutannya. Ini harus berjalan seimbang. Di samping terlebih dahulu barakallahu fikum, kalimat ini dan persaksian ini harus diucapkan, maka seorang hamba pun harus tahu apa makna dari ucapan tersebut, dan ia mengamalkan tuntutan dan kandungan yang ada di dalamnya. Maka Syekh katakan, falaisal muradu aydan mujarrad at-talaffuz, bukan yang dimaksud sekedar melafadzkan saja, yakni tanpa diketahui maknanya dan tanpa diamalkan tuntutannya. Naam. Maka makna dari kalimat ini atau tuntutan dari kalimat ini adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada berita apapun yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi tiada lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka berita apapun yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik berita masa lampau atau berita yang akan kita jumpai di mana kita hidup di masa itu, atau bahkan berita yang akan datang nantinya yang belum terjadi, berita-berita gaib, bahkan berita yang mungkin bagi sebagian kita adalah berita yang, atau perkara yang tidak masuk akal, yang tidak dimampui dijangkau oleh akal pikiran kita. Akan tetapi yang harus difahami bahwa syariat itu barakallahu fikum akan selaras dengan akal yang sehat dan fitrah yang bersih. Bahkan biarpun barakallahu fikum berita-berita itu kita anggap dan akal kita tidak sanggup untuk mencernanya, selama itu berita yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, fal wajibu alaina at-taslim, yang wajib atas kita adalah pasrah dan menerima berita-berita tersebut. Demikian pula barakallahu fikum kata Syekh, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati beliau dari apa-apa yang beliau perintahkan. Ini keharusan. Demikian pula menjauhi dan meninggalkan apa yang beliau larang. Sungguh sangat tidak masuk akal kalau ada seorang hamba yang dia menyatakan bersaksi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak mau tunduk melaksanakan bimbingan nabinya dan meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau benci. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Apa yang aku larang atas kalian, tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, maka tunaikan, laksanakan dengan batas kemampuan kalian. Di sini ada perbedaan antara melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan. Kalau melaksanakan perintah, maka dikaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah. Dengan kemampuan dan kesanggupan. Kalau tidak sanggup salat berdiri, faqa'idan, maka dengan cara duduk. Kalau tidak sanggup duduk, fa'ala jambin, maka berbaring. Salat sambil duduk pun disesuaikan dengan kondisi yang paling mudah. Tatkala seorang tidak sanggup salat dengan berdiri, demikian pula di saat berbaring, disesuaikan dengan kondisi yang paling mudah bagi dia di saat dia sedang sakit. Demikian syariat ini yang dibangun di atas al-hanifiyatus samhah, agama yang hanif, agama yang lurus, yang suci, yang tauhid, dan as-samhah, penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan, penuh dengan permakluman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus membawa agama yang hanif dan toleran, mudah. Sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun walan yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Agama ini mudah. Dan tidaklah seorang memberat-beratkan diri dalam agama ini kecuali dia kalah. Maka Islam memberi banyak toleransi dan kemudahan. Melaksanakan perintah Nabi, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala biqadril istita'ah wal quwwah, disesuaikan dengan kadar kemampuan. Sebagaimana syariat Islam tidak menyukai adanya sikap al-ghulu, sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Adapun larangan, maka dia tidak dikaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah. Nah, karena kalau melaksanakan perintah, berarti ada sesuatu yang harus diupayakan, dilakukan. Ada sesuatu yang harus ditempuh. Salat ke masjid, kewajiban bagi laki-laki. Dia tidak sanggup karena sakit. Maka ada rukhsah baginya. Dan upaya untuk mendatangi jamaah itu ada sesuatu yang harus ditempuh, dilakukan. Berjalan. Tetapi barakallahu fikum, meninggalkan larangan tidak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendekati perbuatan zina dan al-fawahish, perkara-perkara yang menjijikkan. Kita hanya sebatas berhenti dan tidak melakukan, bahkan tidak harus berkorban, tidak harus bayar. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, Demikian pula kata Syekh menyebutkan wa ibadatullahi bima syara'a ala lisani hadzal rasul al-karim la bil hawa wala bil ibtida'. Demikian pula makna yang terkandung dari kalimat syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul yang mulia tersebut, bukan dengan hawa nafsu dan bukan pula dengan kebid'ahan. Lebih-lebih kita telah sepakat sebagaimana yang telah kita imani dari berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan bid'ah, bahwa amalan tersebut tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan sebaliknya akan semakin menjauhkan kita darinya, sebagaimana pula amalan itu tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang ada adalah dosa. Sungguh sangat merugi dan sengsara. Perjuangan sudah dilakukan, usaha telah diupayakan, waktu sudah dikorbankan, ternyata barakallahu fikum amalan yang dilakukan bukan amalan yang terbimbing di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka wajib atas setiap muslim untuk mengetahui makna dua kalimat syahadah ini dengan sebenar-benar pemahaman. Demikian pula banyak di antara para ulama yang menambah makna-makna lain. Apa yang beliau sebutkan ini oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala tentang makna dua makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, merujuk kepada apa yang disebutkan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah Salasatul Usul, ketika beliau menyatakan wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Empat poin yang telah disebutkan. Sebagian menyebutkan, dan itu masuk dalam konsekuensi dan tuntutannya, yaitu kita tidak boleh meyakini bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hak ar-rububiyah, lebih-lebih lagi hak ibadah. Tidak boleh kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya andil dalam pengaturan alam. Tidak boleh kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perbendaharaan ilmu tentang perkara gaib. Tidak boleh. Lebih-lebih lagi akan diberikan hak peribadahan. Sebagaimana yang tergambar di dalam syair Mubtadi'un Dhal Al-Busiri dalam Qasidatul Burdah, dan sering kita ulang-ulang qasidah ini, namun yang ingin kita tekankan adalah betapa, yang ingin kita fahamkan adalah bahwa betapa kaum sufi telah melampaui, naam, telah berada pada puncak keguluan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyatakan ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidan yaumal ma'adiyadi wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempatku berlindung selain engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Jika tidak engkau ambil tanganku pada hari kiamat, tidak engkau selamatkan aku, maka katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir, di antara sebagian kedermawananmu wahai Rasul adanya dunia dan akhirat, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam yang mencatat catatan takdir. Hadza ghulu. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan lam yatruk lillahi syai'an azza wa jalla. Lam yatruk lillahi azza wa jalla syai'an. Dia tidak menyisakan sedikit pun bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena adanya dunia akhirat, ini baru sebagian dari kedermawanan Rasul. Maka tidak boleh barakallahu fikum untuk kemudian kita memanggil-manggil nama Rasulullah. Al-madadul madad ya Rasulullah. Kami mengharapkan bantuan dan pertolonganmu ya Rasul. Istighatsah kepada Rasulullah fadlan an ghairihi alaihi salatu wassalam, apalagi yang lain. Memanggil nama Ali, memanggil nama Fatimah, memanggil nama Al-Hasan wal-Husain, memanggil nama Abdul Qadir Jailani, memanggil nama Ahmad Al-Badawi. Hadhihi kulluha min asy-syirik. Ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang menafikan syahadatu alla ilaha illallah. Demikian pula makna dan tuntutan lain dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah wa an yuhabba fawqa kulli makhluqin, agar Rasulullah dicinta melebihi siapapun dari makhluk yang ada. Oleh karena itu Syekh Rabi' menyatakan fa'ala kulli muslimin ma'rifatu ma'na syahadatain haqqal faham, wajib atas setiap muslim untuk mengetahui makna dua kalimat syahadah dengan sebenar-benar pemahaman wal amal al-jad bimuktabahuma, dan mengamalkan dengan baik tuntutan dari dua kalimat itu, yaitu membenarkan dan mengimani serta beramal apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, demikian pula pensyariatan dalam semua lembaran kehidupan kita. Kemudian beliau katakan ma yustafadu minal hadis, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Pelajaran penting yang pertama adalah anna tauhida huwa asasul Islam, bahwa tauhid adalah dasar dan pondasi Islam. Karena dia dasar, pondasi, maka harus dikuatkan dan dikokohkan. 10 tahun lamanya di Makkah fokus dakwah tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Bahkan seluruh kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah tauhid, dan dakwah beliau seluruhnya tauhid. Mulai awal, pertengahan sampai akhir. 10 tahun di Makkah fokus dakwah kepada tauhid. Ketika beliau baru Naam berhijrah ke Madinah dan telah terbentuk Daulah Islamiyah, atau ketika beliau telah berhijrah ke Madinah dan sudah terbentuk Daulah Islamiyah Madinah, kemudian mengirim para duat termasuk Mu'ad bin Jabal dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, maka yang menjadi fokus utama Rasulullah adalah dakwah kepada tauhid. Sebagaimana pula di akhir hayat Rasulullah. Naam, beberapa hari menjelang wafatnya Rasulullah, bahkan dalam kondisi sudah semakin parah sakitnya Rasulullah hingga beliau pingsan, maka yang keluar dari lisan Rasulullah adalah peringatan terhadap ibadahnya dan metodenya orang-orang Ahlul Kitab, dan pengkabaran tentang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, atau mereka membangun masjid di atas kuburannya mereka dan memasang gambar-gambar mereka. Ini semua menunjukkan betapa Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki perhatian yang sangat besar tentang tauhid. Kemudian yang kedua, anna ahammal arkani ba'da tauhid huwa iqamatus salah. Bahwa rukun yang paling penting setelah tauhid adalah iqamatus salah, menegakkan salat. Naam. Iqamatus salah dengan melaksanakan syarat-syaratnya, naam, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta tuntutan-tuntutannya. Naam. Salat inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Amalan pertama ya Allah hisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, amalan yang lain juga ikut baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya rusak, amalan yang lain juga rusak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat kaum mukminin dalam surah Al-Mu'minun dan dalam surah Al-Ma'arij, Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai penyebutan sifat mereka dengan salat dan mengakhirinya juga dengan salat. Jika hal itu menunjukkan kepada sesuatu, maka tiada lain kecuali sedang menggambarkan dan memahamkan serta menanamkan kepada kita tentang sya'nus salat fi hadzal din, tentang kedudukan dan keagungan salat di dalam agama. Salat ini adalah keadaan terdekatnya seorang hamba kepada Allah atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi saat dia sujud kepada Allah. Salat adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fasyai wal mungkar. Ustaz, saya sudah 40 tahun salat, tapi masih selalu terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Bukan Allah yang salah ketika mengabarkan itu kepada kita. Berarti salat kita harus dikoreksi kembali. Jangan-jangan kita belum ikhlas dalam melaksanakannya. Jangan-jangan kita masih belum khusyuk dalam melaksanakannya. Jangan-jangan kita masih mengabaikan ketepatan waktunya. Dan sekian banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad. Dan sungguh, salat itu adalah ketenangan yang luar biasa bagi baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau menyatakan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Beliau merasakan qurrata a'yun fis salah. Ju'ilat qurrata aini fis salah, kata Rasulullah. Dijadikan penyedap pandangan mataku di dalam salat. Inilah hiburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pelajaran penting yang ketiga. Anna aujaba arkanil Islam ba'da shalah hiya zakah al mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Bahwa rukun Islam yang paling wajib setelah salat adalah zakat yang wajib. Dan ini merupakan haknya harta. Bahkan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian terjadi fitnah besar di tengah-tengah muslimin, termasuk salah satu fitnah yang muncul adalah mereka tidak mau menyerahkan lagi zakat dari harta mereka. Dengan alasan bahwa perintah untuk mengambil zakat hanya ditujukan untuk baginda Rasulullah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah diangkat menjadi khalifah, dan beliaulah yang paling berhak untuk menempati posisi khilafah dibandingkan siapapun dari seluruh para sahabat, beliau sampai bersumpah, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah fa innaz zakata haqqal mal, demi Allah akan aku perangi, bahkan dengan kalimat-kalimat penguat, la uqatilanna, benar-benar pasti akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Ini betapa pentingnya zakat. Sebagaimana pula zakat itu barakallahu fikum, suatu amalan keutamaannya pun ditinjau seberapa besar manfaat yang ada padanya. Di sisi lain zakat itu berfungsi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa pemiliknya. Harta dia akan dibersihkan, akan jadi barokah harta itu. Sebagaimana pula barakallahu fikum, di sisi yang lain sebagaimana termaktub dalam hadis ini, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Berarti di sini ada bentuk pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dan membutuhkan, yang tentunya ketika orang kaya memiliki perhatian kepada orang miskin akan melahirkan al-mahabbah dan akan mengurai serta mengikis jika tadinya mungkin muncul hasad, kedengkian, kebencian, maka dia akan melahirkan barakallahu fikum al-mahabbah wal mawaddah di antara mereka. Pelajaran penting yang berikutnya, sebagaimana pula masuk dalam kategori keumuman tentang sedekah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar, sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Pelajaran penting yang keempat, annal imam huwa alladhi yatawalla qabdhaz zakah wa sarfaha imma binafsihi aw na'ibihi, bahwa imam atau penguasa dialah yang berkuasa untuk mengambil zakat dan mengarahkannya, baik ia ambil sendiri atau oleh wakilnya. Kemudian yang kelima, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa cukup mengeluarkan zakat kepada satu macam atau satu jenis atau satu golongan. Hukum asalnya bahwa zakat mal itu dibagikan ke 8 golongan. Tapi di sini Syekh menyebutkan bahwa cukup dan boleh jika pengeluaran atau pembagian zakat itu hanya diberikan kepada satu golongan. Ini sesuai dengan nas hadis ini di mana Rasulullah menyatakan, fa in ata'uka lidzalika fa a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka telah mentaatimu dalam urusan salat, maka ajarkan mereka, beritahu mereka Allah memfardukan kepada mereka sadaqah, yakni zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Pelajaran penting yang keenam, wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani. Tidak boleh untuk memberikan zakat kepada orang kaya, karena terbalik, harusnya diambil dari mereka bukan diberikan kepada mereka. Pelajaran penting yang ketujuh, diharamkan bagi amil zakat untuk mengambil harta-harta pilihan. Rasulullah berpesan kepada Mu'ad, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kamu dari harta pilihan mereka. Kemudian yang kedelapan, wa fihi tanbihun 'ala tahdzir min jami'i anwa'i dzulm. Di sini terdapat tahdzir dan peringatan dari semua bentuk kezaliman. Rasulullah berpesan, wattaqi da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi, karena tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Semua bentuk kezaliman. Dan sudah sering kita ulang-ulang hadis-hadis tentang kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. La tu'addun al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar kalian pasti akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqadil syatil jalha'i min syatil qarna, sampai akan dibalaskan atas kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Lalu bagaimana jika itu manusia yang punya hati, yang punya perasaan, yang punya kecemburuan? Binatang saja Allah tegakkan keadilan di antara mereka. Kemudian yang kesembilan, wa fihi qabul khabaril wahid al-adl fil aqidah wa ma yujibu al-amal. Di sini dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang diterimanya khabar al-wahid, berita dari satu orang yang adil, baik itu dalam perkara akidah ataupun apa saja yang mengharuskan untuk mengamalkan sebuah syariat. Dan sudah kita bahas panjang lebar penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan usulul iman serta bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dan yang mengikuti jejak-jejak mereka yang mereka tidak menerima khabar al-wahid, apalagi jika perkara itu berkaitan dengan masalah akidah. Maka di sini unzuru barakallahu fikum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal satu orang, dan yang beliau pesankan kepadanya adalah urusan akidah, urusan tauhid, urusan iman, bukan urusan fadail, tapi berkaitan dengan masalah akidah. Yang sungguh seandainya khabar al-wahid, kabar dari satu orang yang adil, tidak diterima, maka sungguh syariat ini akan banyak terabaikan dan tersia-siakan, dan akan banyak kita tolak. Selanjutnya, pelajaran penting yang ke-10 dan ini yang terakhir dalam hadis ini, wa fihi an yabda'a ad-da'iyyu bil ahammi fal aham. Padanya terdapat pelajaran, hendaknya seorang da'i memulai dengan yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Lihat bagaimana Rasulullah memberi urutan. Falyakun awwala. Jadikanlah yang pertama kali. Perhatikan. Jadikan yang pertama kali. Ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Lalu kemudian, fa'inhum ata'uka lidhalika. Kalau mereka telah mentaatimu. Dan dalam bahasa Arab pun huruf fa itu bermakna tertib. Di antara maknanya, yang berikutnya. Fa'inhum ata'uka lidhalika. Naam. Salat. Fa'inhum ata'uka lidhalika. Zakat. Hakadha barakallahu fikum. Dan tentu sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, bahwa ahammul asya huwa tauhid. Yang paling penting dari itu semua adalah tauhid. Bukan fiqhul waqi, fikih realita kekinian. Naam. Maunya bahas ini, bahas itu, politik mencela pemerintah segala macam. Ya dan billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.